Ustaz, bagaimana cara tahiyat akhir pada sholat dua rakaat subuh, Jumat, dan sholat-sholat sunnah? Karena menurut seorang ustaz, lebih kuat pendapat Imam Syafi'i, yakni tawarruk. Sementara menurut ustaz yang lain, lebih kuat pendapat Imam Ahmad, yakni duduk iftiros. Bagaimana ustaz? Ya. Ya, memang ada dua pendapat di dalam masalah cara duduk untuk tahiyat akhir pada sholat dua rakaat. Nah, itu seperti sholat subuh, sholat Jumat, dan sholat-sholat sunnah. Ya. Dan pendapat Imam Ahmad dalam hal ini, dan seingat saya juga pendapat Imam Malik, itu insyaAllah ta'ala pendapat yang lebih kuat. Ya, didukung oleh beberapa hadith, yang terakhir adalah hadith Wa'il bin Hujur, yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, karena Nabi SAW dah jalasa fi raka'ataini, nasaba rijlahu al-yumna, wa jalasa ala al-isra. Padahal Nabi SAW, apabila dia duduk di sholat dua rakaat, beliau menancapkan kaki kanannya dan duduk di atas kaki kirinya. Dan ini adalah kifiat duduk iftirash. Ini dikatakan kalau dia sholat pada dua rakaat, sholat dua rakaat, dia tancapkan kaki kanannya dan duduk di atas kaki kiri. Ini duduk iftirash atau yang lebih dikenal dengan nama duduk tasyahud pertama. Ya. Dan juga ada hadith Abdullah ibn Zubair, ada hadith Ibn Umar di dalam masalah. Ini adalah dalil tegas, ya, penyebutan dua rakaat. Ada pun yang mengatakan bahwa dia sholat pada orang yang mengatakan bahwa di sholat dua rakaat juga duduknya adalah duduk tawarruk. Mereka berdalilkan dengan hadits Abu Humaid As-Sa'idi yang salah satu lafadznya memang ada di Sahih Al-Bukhari, ya. Apabila beliau duduk di dua rakaat terakhir, beliau disebutkan kifiat duduk tawarruk. Ya, tapi hadis Abu Humaid di sebagian konteks Al-Bukhari yang dijadikan dalil untuk sholat dua rakaat ini sebenarnya adalah ringkasan dari hadis yang panjang. Karena hadis panjangnya, hadis Abu Humaid As-Sa'idi itu penjelasan dua tasyahud. Ada tasyahud awal dan ada tasyahud akhir. Karena itu tidak ada duduk tawarruk kecuali pada sholat yang memiliki dua tasyahud, dan tawarruk itu di tasyahud terakhir. Ya, karena itu pendalilan dengan hadis Abu Humaid ini bukan pendalilan pada tempatnya. Ya, dan di masa ini saya pernah sholat di belakang Syekh Ibn Baz, saya juga pernah sholat di belakang Syekh Ibn Utsaimin, dan juga saya sering sholat di samping Syekh Muqbil. Pernah sholat di samping Syekh Rabi, pernah melihat sholat Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Syekh Salih Al-Fawzan, Syekh Ahmad Al-Najmi, Syekh Zaid Al-Madkhali, Syekh Abdullah Al-Gudayyan, Mufti Saudi Arabia sekarang ini. Dan terus terang saya sendiri di masa ini, saya tidak mengetahui ada seorang dari ulama kita yang ketika sholat dua rakaat, mereka duduknya melakukan duduk selain iftirash. Mereka semuanya duduk iftirash pada sholat dua rakaat. Ya Allah Ta'ala alam.